itu bukan dari nama Arab, karena dia tidak diberi tasydid. Tidak ada orang Arab mengatakan Ibrahimun, enggak ada. Ibrahimu, Ismailu, Ishaqu, Ya'qubu, Yusufu. Semuanya itu bukan dari nama Arab. Maka nama-nama yang tidak bisa diberi tanwin ini bukan dari nama orang-orang Arab, atau nama-namanya berdasarkan kata kerja. Nama-namanya berdasarkan kata kerja. Seperti Ahmadu. Ahmadu itu dari kata-kata Hamida Yahmadu. Ahmadu, aku memuji. Jadi Ahmad itu ada dua makna. Ahmadu, aku memuji. Atau Ahmadu, yang paling terpuji. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Ahmad. Ahmadu. Ya. Sama seperti di dalamnya Isa, Musa, Yahya, kemudian Zakaria, itu semua nama-nama bukan dari bahasa Arab. Bukan dari orang Arab. Makanya Nabi mereka-mereka ini alaihissalatu wassalam keturunan dari Ali Imran. Imranu, bukan dari Arab. Pokoknya yang tidak pakai tanwin itu bukan dari kata Arab. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca apa yang disebutkan atau ayatnya. Mungkin cara membacanya satu-satu saja. Cara membacanya kita baca satu-satu ayatnya sehingga tidak terlalu panjang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. Artinya sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, memiliki melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah sambungan dari ayat sebelumnya secara makna. Ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menjelaskan tentang agama yang diridhai yaitu Islam, dan menjelaskan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang tidak sah kecintaan kepada Allah kecuali dengan mengikutinya sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya orang-orang ahlul kitab kaum Yahudi dan Nasrani tidak mau masuk dalam agama Islam disebabkan karena hasad mereka akan hal-hal ini. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ada rumah kenabian, kemudian sumber kerasulan. Rumah kenabian maksudnya sebuah keturunan menghasilkan para nabi. Sebuah keturunan menghasilkan para rasul. Itu adalah merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pilihan Allah atas alam semesta. Al-alamin. Ya, makanya disebutkan oleh Allah dalam ayat tadi, alal alamin. Alamin adalah jamak dari alamun. Alamun artinya adalah kullu ma siwallah. selain Allah. Setiap sesuatu selain Allah itu disebut sebagai alam semesta. Setiap sesuatu selain Allah disebut sebagai alam semesta. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini disebutkan yang pertama kali adalah Adam alaihi salam. Allah mengutus atau memilih Adam alaihi salam. Karena Adam alaihi salam makhluk ciptaan Allah paling pertama dari manusia. Allah ciptakan Adam alaihi salam dengan tangannya. Kemudian Allah tiupkan ruh padanya. Kemudian Allah sujudkan malaikat untuknya. Kemudian Allah ajarkan kepada Adam setiap nama-nama yang ada. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan dan menempatkan Nabi Adam dan Hawa alaihissalam ke dalam surganya. Sebelum akhirnya diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari surga. Ini Adam yang disebutkan pertama kali. Disebutkan Adam pertama kali karena Adam alaihissalam adalah Abul Bashar, bapaknya manusia. Ya, bapaknya manusia. Kemudian Nuh, disebutkan Nuh kenapa? Karena disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, fa innahu Adamu tsani, Adam yang kedua. Ya, Nuh adalah Adam yang kedua. Setelah sekian tahun habis, maka keluarlah Nabi Nuh atau dilahirkanlah Nabi Nuh. Ini disebabkan, ini penyebab kenapa Nuh disebutkan ya dalam ayat ini sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah. Adapun keluarga Ibrahim, kenapa disebutkan sebelumnya para ikhwah? Nabi Nuh alaihissalam juga disebutkan karena Allah menjadikan Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada umat manusia di atas muka bumi. Ketika manusia menyembah selain Allah, ketika manusia mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebuah perbuatan yang belum Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan atau syariatkan, maka Allah mengutus Nabi Nuh untuk memberingatkan kepada manusia. Nabi Nuh alaihissalam pun salah satu yang sangat terkenal dari beliau adalah beliau berdoa siang malam dan berdakwah siang malam secara rahasia ataupun secara terang-terangan. Tetapi malah yang ada adalah umatnya semakin menjauh. Umatnya semakin menjauh. Dan terus saja Nabi Nuh alaihissalam berdakwah. Lalu karena umatnya tidak mau menerima dakwahnya kecuali sedikit sekali, maka Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan mereka. Sampai manusia paling terakhir dari mereka, Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan mereka. Tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Yang Allah subhanahu wa ta'ala utus Nabi Nuh untuk mengembannya. Itu cerita kenapa disebutkan Nabi Nuh tersendiri. Bahkan ada surat, namanya surat Nuh. Ya. Kemudian diutusnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu penyebabnya adalah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari keturunan beliau. Kenapa diutus apa disebutkan nama keluarga Ibrahim? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Fihr bin Gilab bin Ghalib bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Sa'ad bin Ma'ad sampai kepada Adnan. Adnan adalah keturunan Ismail. Gitu. Adnan keturunan Ismail. Ismail keturunan Ibrahim. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dan juga sebab keturunan Ibrahim disebutkan pada ayat ini menjadi utusan Allah, pilihan Allah adalah karena para nabi kebanyakan dari mereka. Para nabi alaihimussalatu wassalam kebanyakan dari mereka. Kalau kita perhatikan, ada dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebentar. Dari Nabi Ibrahim ada Ishak, Ya'qub, Yusuf. Kemudian ada Ayyub, ada Zulkifli, Ilyasa'. Kemudian ada Ilyas, Yunus, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya. Itu semua adalah keturunan dari keturunan Ismail. Ibrahim alaihissalam. Kemudian dari Ismail nanti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi afwan, tadi Ibrahim, Ishaq, kemudian Ya'qub, Yusuf, Zulkifli, Ayyub, Ilyasa. Ya. 6. Sedangkan Nabi Musa alaihi salam dari Harun, Musa, Ilyas, Yunus, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa. Ini termasuk dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semua sebab kenapa Nabi keturunan Nabi Ibrahim disebutkan. Karena Nabi Ibrahim dari keturunannya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kebanyakan para nabi dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sedangkan Nabi Ibrahim juga adalah abul anbiya, makanya disebut oleh nabi, oleh para ulama Nabi Ibrahim adalah abul anbiya, bapaknya para nabi. Perlu ditekankan di sini, Imam Ibnu Katsir menjelaskan yang dimaksud dengan Ali Imran. Ali itu adalah keluarga. Imran adalah apa? Keluarganya Imran. Maka kalau ada Ali atau Alu, ya, maka ini keluarga namanya. Keluarga Imran. Saya sering melihat tulisan di mobil Al-Zahra misalkan. Keluarga Zahra. Nah itu berarti sebenarnya keluarga. Keluarganya yang berhak meletakkan itu. Keluarga Zahra. Artinya mungkin kalau di Indonesia, para habaib, Habibahumullahu ta'ala. Ya. Adapun orang biasa yang tidak ada keturunan, maka tidak pantas meletakkan itu. Karena itu keturunan Zahra, keluarganya berarti. Paham ya? Kecuali hanya sekedar ingin meletakkan, hanya sekedar ingin pamer, ya, beda hal itu. Tapi kalau sekedar pengklaiman keluarga Zahra, Zahra artinya adalah Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha, maka itu berarti adalah sebuah tanda bahwa beliau adalah keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam jika sanad keturunannya memang benar. Yang dimaksud dengan Imran, Ali atau keluarganya Imran, ya makanya keliru kalau seandainya ada nama Ali Imran. Berarti keluarganya Imran, bukan nama itu. Ya. Itu berarti Ali keluarga. Kemudian Imran adalah Imran, keluarganya Imran berarti. Beda hal kalau seandainya Ali tulisannya dengan Ali. Berarti Ali Imran. Berarti dua namanya, Ali dan Imran. Boleh pian Pak panggil dua-duanya. Ali atau panggil Imran. Jadi yang nama itu adalah Imran. Adapun Ali itu artinya keluarga. Ya. Yang dimaksud dengan Imran di sini yaitu bapaknya Maryam binti Imran. Bapaknya Maryam. Ibu Isa bin Maryam. Bapaknya Maryam. Ibu Isa bin Maryam. Dan nama Imran secara lengkap disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Imran bin Yashim ibn Amun bin Misha. Imran bin Yashim bin Amun bin Misha. Dan masih keturunan dari Nabi Sulaiman bin Daud. Masih keturunan dari Nabi Sulaiman bin Daud. Jadi sebenarnya kalau dilihat Nabi Sulaiman, Nabi Isa alaihissalam, kata Imam Ibnu Katsir, termasuk dari keturunan Ibrahim. Nabi Isa alaihissalam termasuk dari keturunan Ibrahim. Sebagaimana yang kita sebutkan nanti dari di dalam surat Al-An'am. Ini pengetahuan-pengetahuan yang perlu kita ketahui ya. Jadi Nabi Ibrahim ada anaknya Ishak. Ada Ishak melahirkan Ya'qub. Ya'qub mempunyai keturunan Yusuf. Yusuf keturunannya Ilyasa. Yusuf keturunannya Ilyasa. Nah, Ya'qub ini mempunyai keturunan Yusuf tadi. Juga mempunyai 12 saudara. 12 apa? Saudara. Nah, dari 12 saudara inilah nanti keluar Imran. Imran mempunyai anak namanya Harun. Harun mempunyai anak Ilyas atau keturunan dari Harun Ilyas. Ya, Ilyas. Nah, Imran ini mempunyai anak namanya Musa. Musa. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Nabi Isa dari mana? Nabi Isa salah satu keturunan dari Nabi Ya'qub tadi, yang 12 tadi, 12 orang. Ada Nabi Yunus nanti. Ada nanti Nabi Daud. Nabi Daud melahirkan, mempunyai anak Sulaiman. Nah, dari Sulaiman inilah nanti turunnya Nabi Isa. Kemudian ada namanya Nabi Zakaria. Jadi skemanya begini. Bingung tangan pian itu. Ya, perhatikan. Ibrahim. Melahirkan siapa di sini? Ishak. Ishak melahirkan Ya'qub. Ya, Ya'qub. Kemudian dari Ishak melahirkan Nabi Yusuf. Dari Nabi Yusuf melahirkan Ilyasa. Saya ada kawan nama anaknya Ilyasa. Kemudian Ishak ini mempunyai anak 12 yang disebut dalam bahasa dalam Al-Qur'an Ilyasa, apa? Asbab. Mempunyai anak namanya Asbab. Nah, dari Asbab inilah keluar nanti para nabi. Di antaranya ini namanya Lawai. Lawai keluar di sini Imran. Imran. Imran ini bukan dari bapaknya Maryam yang nanti ada di sini. Bukan. Tapi Imran ini adalah bapaknya Nabi siapa tadi? Musa. Ya, Nabi Musa. Kemudian di sini keluar juga Harun. Keluar juga Harun. Dari Harun ada nanti Ilyas. Nah. Di sini ada keturunan Nabi Musa, Nabi Ishak tadi. Ya. Kemudian ada namanya Bunyamin. Bunyamin. Bunyamin ini mempunyai anak nanti namanya Yunus. Kemudian ada namanya Yahuza. Yahuza mempunyai anak namanya Daud. Daud menurunkan Sulaiman. Sulaiman, dari keturunan Sulaiman inilah nanti ada namanya Imran dan melahirkan Nabi Isa. Kemudian dari keturunan Nabi Sulaiman juga ada namanya Zakaria. Ah, begitu. Ya. Kemudian dari Zakaria menurunkan Yahya. Ah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mana? Di sini Nabi Ibrahim sebentar. Ini tadi keliru. Ishak mempunyai anak namanya siapa? Yakub. Yakub itu di sini. Ya. Yakub di sini. Kemudian dari Nabi Ibrahim selain anaknya Ishak, maka beliau juga memiliki anak namanya Ismail. Dari Nabi Ismail alaihissalam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Nabi Nuh di mana? Nabi Nuh alaihissalam di atas, ya. Nuh. Di sini nanti keluar dari Nabi Nuh ini Nabi Hud dan Nabi Saleh. Dan Saleh. Adam di atasnya lagi. Ada berapa itu? Satu Adam, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Ini siapa nih? Musa. Tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh. 20. Nabi Zakaria ada. Nabi Lut. Lut nanti di sini sebelum Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Lut sebelum Nabi Ibrahim. Nabi Syuaib nanti di sini. Ayyub Zulkifli itu Ishak mempunyai dua anak. Ya'qub dengan saudaranya. Dari saudaranya ini melahirkan Ayyub. Ayyub melahirkan Zulkifli. Ya. Sudah semua insyaAllah. Begitu beberapa, jadi dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Rasul pertama. Kemudian nanti dari keturunan Nuh, ada sebelum Nabi Ibrahim, ada Saleh, ada Nabi Hud. Ya. Kemudian dari keturunan Nabi Nuh juga, sebelum Nabi Adam, Nabi Ibrahim, ada Nabi Harun. Harun di sini. Bukan Harun. Harun di bawah. Sudah Harun tadi. Ya. Nabi Lut di sini. Nabi Lut. Ya, Nabi Lut. Kemudian turun Ibrahim. Ibrahim nanti ada Syuaib. Kemudian nanti ada Ishak. Kemudian ada Ya'qub. Ishak mempunyai, Ibrahim mempunyai nama anak Ishak dan Ismail. Ya. Dari Ishak keturunannya Ya'qub, Yusuf. Dari Yusuf nanti Ilyasa. Kemudian dari Ishak pula keluar Nabi Ayyub. Kemudian Zulkifli. Sedangkan dari Ismail keturunan Nabi Ibrahim keluarlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Ishak pula nanti ada siapa? Yunus. Ya, dari Ishak nanti ada Yunus. Kemudian dari Ishak juga ada Imran. Kemudian dari Imran, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyasa. Dan dari Ishak pula, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa. Jadi benar memang bahwa keturunan dari Nabi Ibrahim paling banyak. Ini penyebab kenapa Allah menyebutkan bahwa keturunan Ibrahim adalah disebutkan sebagai yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita hitung berapa dari keturunan Ibrahim. 1 jadi yang jadi nabi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 17 dari keturunan Ibrahim alaihissalam menjadi nabi. Pantas memang akhirnya terbukti doa Nabi Ibrahim, wajnubni wabaniya anna'budal asnam. Jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Bukan hanya tidak menyembah berhala, akan tetapi malah menjadi para nabi alaihissalatu wassalam. Di sini letak pentingnya perkara doa orang tua. Doa orang tua bahkan mujarab sampai beberapa turunan. Penting doa orang tua untuk anak-anaknya. Lihat doa-doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, jadikan aku orang yang mendirikan sholat dan keturunanku. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita baca atau ya. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah rahimahullahu taala di dalam kitab tafsir Taisir Karimir Rahman. Lihat di halaman 522 pada buku cetakan yang saya miliki, mungkin cetakan lain berbeda. 522. Cetakan lain berapa halaman? Hah? 435. Ya, dalam buku saya 533. Taib. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Lillahi taala min ibadihi asfiyaa." Afwan. "Lillahi taala min ibadihi asfiyaa." يَصْطَفِيهِمْ وَيَخْتَارَهُمْ وَيَمُنَّ عَلَيْهِمْ بِالْفَضَائِلِ الْعَالِيَةِ وَالنُّعُوتِ السَّامِيَةِ وَالْعُلُومِ النَّافِعَةِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَالْخَصَائِصِ الْمُتَنَوِّعَةِ. Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba pilihan dari seluruh hamba-hambanya. Dia memilih mereka. Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba pilihan dari seluruh hamba-hambanya. Dia yaitu Allah memilih mereka. Istifa itu artinya memilih. Memilah mereka dengan dan mengaruniakan atas mereka keutamaan-keutamaan yang tinggi, sifat-sifat yang luhur, ilmu-ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang saleh dan keistimewaan-keistimewaan yang bermacam-macam. Anda akan lihat kalau seandainya ada ayat yang berfirman begini, wadzkur fil kitabi, dan sebutkanlah, ingatlah di dalam Al-Qur'an atau di dalam Al-Kitab disebutkan begini. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Maryam. Surat ke-19 ayat 16 berbicara tentang Maryam. Ayat 41 berbicara tentang Ibrahim. Ayat 51 berbicara tentang Musa. Ayat 54 berbicara tentang Ismail. Ayat 56 berbicara tentang Idris. Ya. Surat Sad, surat ke-38 ayat ke-17 berbicara tentang Nabi Daud. Kemudian ayat ke-41-nya dari surat Sad berbicara tentang Nabi Ayyub. Ayat ke-45-nya berbicara tentang Nabi Ibrahim, Ishak, dan seterusnya. Ayat 48 berbicara tentang Nabi Ismail, Ilyasa, Dzulkifli. Jadi Anda kalau punya komputer ataupun gadget yang ada Al-Qur'annya dan ada searchingnya, di situ tulis saja tulisan wadzkur dan ingatlah wadzkur. Di situ nanti akan disebutkan nabi-nabi dengan segala macam sifatnya. Ya, saya beri contoh satu ya. Ismail misalnya. Surat Maryam surat ke-19 ayat 54. Wadzkur fil kitabi Ismail. Dan sebutlah, ingatlah tertulis di dalam Alkitab yaitu Nabi Ismail. Apa sifatnya? Innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Bahwa beliau jujur di dalam janji dan beliau adalah rasul dan seorang nabi. Kemudian lanjutan ayatnya, wa kana ya'muru ahlahu bil kitab wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardhiya. Senantiasa memerintahkan istrinya untuk sholat dan zakat. Dan Nabi Ismail diridhai di sisi Rabb-nya. Setelahnya, yaitu ayat yang ke-55, Nabi Idris. Wadhkur fil kitabi Idris. Ini ingin mengetahui sifat-sifat Nabi, begitu caranya. Wadhkur, ya, tulis di situ wadhkur, kemudian searching. Akan keluar ayat-ayat yang menyebutkan wadhkur. Nah, setelahnya pasti para Nabi. Itu sifat-sifat mereka. Nah, itu bagus untuk dikipas. Ingatlah, mengingat sifat-sifat Nabi. Itu bagus untuk dikupas. Sehingga kita mencontoh para Nabi alaihimussalatu wassalam. Dan saya berpesan bagi yang mempunyai gadget. Gadget ini dia bisa seperti pedang bermata dua. Melalaikan ataupun menghasilkan pahala. Melalaikan lihat status-status jawaban orang. Ya, WA dilihat, padahal kedua yang respon, ya, buang-buang waktu, buang-buang waktu. Saya sering memperhatikan itu beberapa orang, ya, yang sibuk dengan HP-nya, ternyata cuma lihat komen, nggak ada manfaatnya. Bukan dia yang malah menyebarkan kebaikan, lihat komen, lihat berita, lihat. Kalaupun dia tahu berita itu tidak dikatakan pintar, kalau tidak tahu tidak dikatakan bodoh. Itu dia. Apalagi yang kadang-kadang dan juga bukan apalagi dan juga termasuk di dalamnya yang melihat acara-acara lawak, ketawa serongan, bini guring dihiganya ketawa serongan, ya, kan? Cerdas dalam memakai gadget untuk amal kita nanti, untuk bekal kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik para ikhwah, jadi begitu. Shadiqal wa'di, jadi kita tahu sifat-sifat Nabi alaihi wassalatu wassalam. Itu yang disebutkan oleh Quran, keistimewaan-keistimewaan yang bermacam-macam. Mereka memiliki keistimewaan-keistimewaan masing-masing. Lihat Nabi Idris, innahu kana siddiqan nabiyya. Seorang jujur dan nabi. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami angkat Nabi Idris. Nabi Idris itu tidak meninggal. Kami angkat ke tempat yang tinggi. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak subhanallah. Pokok kuncinya itu, tulis kata-kata wadhkur. Nah, tentunya bisa bahasa Arab. Ya, itu dia. Kita lanjutkan. Dan bagi saya pribadi, gadget-gadget seperti ini sangat membantu karena kita akan lebih lengkap penjelasannya kepada kaum muslimin. Ayatnya, siapa yang meriwayatkan, hadisnya dan semisalnya. Ini sangat membantu, ya. Sangat membantu. Dan subhanallah, karena saking keseringannya itu diulang-ulang seperti pelajaran bulughul maram tauhid. Itu kadang-kadang ketika kita tidak membahasnya, saya ada kajian umum tabligh akbar di luar, itu dia muncul. Dia muncul di tengah-tengah kajian dan bisa diberikan faedah untuk orang lain. Ya. Dan itu rupanya rahasia Syekh Abdul Muhsin, bapaknya Syekh Abdul Razzaq, ahli hadis di negeri Madinah. Beliau senantiasa hafal orang-orang, hafal para perawi. Perawi si fulan tabi'i, thiqah. Perawi si fulan dhaif, lemah. Perawi si fulan hafalannya kurang, hafal dia. Karena keseringan lewat. Keseringan lewat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi ini keistimewaan para nabi alaihissalatu wassalam. Mereka diberikan sifat-sifat kesempurnaan, amal-amal saleh, keistimewaan-keistimewaan. Fa dzakara hadhil buyutil kibara wa mahtawat alaihi man kumila man kammular rijalul ladzina hazu awsafal kamal. Dan Allah menyebutkan keluarga-keluarga besar tersebut dan apa yang ada di dalamnya. Sekarang kalau kita lihat keluarga Ibrahim, kita sudah paham besar kan keluarga Ibrahim. Keluarga Imran, siapa saja dari keluarga Imran yang menjadi nabi? Musa, itu Harun, Ilyas. Siapa lagi? Musa, Harun, Ilyas. Berarti itu saja, betul? Ya, itu saja. Sedangkan Nabi Isa itu kan dari keturunan Yahuda. Daud, Sulaiman, Isa, Zakaria, Yahya. Jadi Imran cuma dari beliau tiga. Keluarga Ali Imran, yang dimaksud Imran di sini adalah tiga, yaitu Musa, Harun, Ilyas. Adapun yang dimaksud dalam ayat yang barusan kita baca bukan Imran bapaknya Musa, tetapi Imran bapaknya Maryam. Imran bapaknya Maryam alaihissalam melahirkan nanti Nabi Isa, Zakaria, Yahya. Nabi Isa, Zakaria, Yahya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini penting kita untuk ketahui. Ini namanya Syajaratul Isnad, Syajaratul Anbiya wal Rasul, Syajarat pohon keturunan para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Dan mudah dihafal insyaallah. Mudah. Pertama Adam, coba kita mohon coba menghafal. Nabi Adam. Kemudian turun darinya Nabi Nuh. Baik. Nabi Nuh alaihissalam mempunyai anak, mempunyai keturunan. Dari keturunan Nabi Nuh ada Nabi Saleh. Kemudian Nabi Hud. Sampai sini paham? Ya, jadi keturunan Nabi Nuh ada namanya Sam. Sam. Ya, negeri paman Sam. Sam. Dari Sam ini yang keturunan Nabi Nuh, keluarlah Nabi Hud dan Nabi Saleh. Taib. Kemudian dari Sam ini nanti turun Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Afwan. Sebelum dari Sam ini ada namanya Azar. Kemudian ada namanya Haran. Kemudian keluar Nabi Lut. Ya, ini berarti masih keturunan Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh. Lut keturunan Nabi Nuh. Nah, nanti baru keluar Ibrahim. Nah, dari Ibrahim ini yang paling banyak. Dari Ibrahim ini yang paling di situ yang antum harus menghafalnya. Ibrahim mempunyai saudara jauh namanya Nabi Syuaib. Jadi Nabi Ibrahim mempunyai saudara jauh namanya Nabi Syuaib. Ada enggak di situ tertulis? Ada ya, Nabi Syuaib. Itu saudaranya Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini nanti turunlah keturunan yang banyak. Ibrahim mempunyai keturunan dua, Ishak dengan Ismail. Ismail menurunkan Nabi Muhammad. Selesai itu, ya. Nah, dari Nabi Ishak inilah, dan ingat, Ishak ini adalah dari bini keberapa? Hah? Pertama atau kedua? Pertama. Yang asalnya dikira tidak memiliki anak. Ternyata setelah nikah dengan Hajar, ibunya Ismail, maka ternyata terbukalah caranya. Nah, itu bisa dijadikan contoh tuh. Ya. Contoh yang belum punya anak, Umma Mas Yazid mangguk bareng Mas Yazid. Ya. Yang belum punya anak mungkin mencoba yang kedua. Dapat anak, maka yang pertama insya Allah pun dapat anak. Sepertinya seperti itu. Ya. Kalau nulun sudah 4, ini 5, kedusahkin loh. Ya, itu. Nabi Ishak keluar anak banyak. Ishak, ibunya siapa? Sarah. Ya. Nabi Ishak, Ya'qub. Ya'qub keluar Yusuf. Yusuf keluar Ilyasa. Ya. Ishak keluar Ya'qub. Ya'qub keluar Yusuf. Yusuf keluar Ilyasa. Dari Nabi Ishak pula ada nanti keturunan, yaitu Ayyub. Kemudian Zulkifli. Dari Nabi Ishak itu. Ya. Kemudian dari Nabi Ishak pula nanti ada keturunannya namanya Imran. Dari Imran itu keluar Musa, Harun, Ilyas. Musa, Harun, Ilyas. Kemudian dari keturunan Ishak juga ada namanya Bunyamin. Mengeluarkan Yunus. Melahirkan Nabi Yunus. Kemudian dari Nabi Ishak pula ada keturunannya Yahuza. Mengeluarkan Daud, Sulaiman. Nah, dari Sulaiman inilah ada nanti keturunan Imran. Ya, Imran yang itu nanti keluarnya yaitu Nabi Isa, kemudian ada Zakaria, ada Yahya. Yang perlu Anda rubah persepsinya, Imrannya anak bapaknya Isa, bapaknya Maryam dengan Imrannya bapaknya Musa berbeda. Paham ini para ikhwah? Hati-hati jangan keliru itu. Jadi ketika Allah menyebutkan dan keluarga Imran. Keluarga Imran itu maksudnya adalah keturunan Nabi Sulaiman. Yang nanti akan mengeluarkan Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Nah, segitu saja. Jadi intinya yang Anda harus hafal banyak adalah dari keturunan Ibrahim. Dari keturunan Ibrahim. Baik. Saya mencoba. Nabi Adam, Nabi Nuh. Kemudian dari Nabi Nuh keluar Nabi Saleh. Kemudian Nabi Hud. Betul? Kemudian dari Nabi Nuh pula keluar Lut. Betul? Baik. Dari keturunan Nabi Nuh pula ada Nabi Ibrahim. Ibrahim mempunyai anak dari istri kedua dulu yaitu Ismail. Ismail kemudian setelah itu melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dari istri pertama Ibrahim yaitu Sarah melahirkan Ishak. Dari Ishak melahirkan Ya'qub. Dari Ya'qub melahirkan Yusuf. Dari Yusuf melahirkan Ilyas. Baik. Turun begitu ya. Kemudian dari siapa lagi? Dari Ishak, dari Ishak juga melahirkan Ayyub, ya Ayyub kemudian Zulkifli, Ayyub kemudian Zulkifli. Dari Ya'qub, Ishak Ya'qub kemudian turunlah 12 saudaranya Nabi Yusuf, 12 saudaranya Nabi Yusuf. Keluar nanti dari 12 saudaranya Nabi Yusuf itu Musa. Yang mana bapaknya adalah siapa tadi? Imran. Imran, Musa, kemudian Harun, kemudian Ilyas. Kemudian nanti ada Bunyamin mengeluarkan Yunus. Kemudian nanti ada Yahuda mengeluarkan Nabi Daud. Nabi Daud mempunyai anak namanya Sulaiman. Dari Nabi Sulaiman nanti ada seorang yang bernama Imran. Imran inilah yang nanti akan mengeluarkan Isa, Zakaria, kemudian Yahya. Nah, seperti itu ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Penulis kemudian mengatakan fa dzakara hadhihi al-buyut al-kibar wa mahtawat alayhi min man kamula ar-rijal alladhina hazu awsaf al-kamal. Allah menyebutkan keluarga-keluarga besar tersebut dan apa yang ada dalamnya berupa manusia-manusia yang agung yang memiliki sifat kesempurnaan. Wa annal fadla wal khaira tasalsala fi dararihim, subhanallah. Dan bahwasanya keutamaan dan kebaikan telah diwariskan secara turun-temurun oleh anak cucu mereka. Wa syammala dzukurahum wa nisaahum, yang mencakup laki-laki maupun wanita di antara mereka. Wa hadza min ajali minanih wa afdali mawaqi'i judihi wa karamih. Ini merupakan karunia yang paling utama dan tempat kemurahan dan kebaikannya yang paling utama. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya'lamu man yastahiqqul fadla wa tafdhila fa yadha'u fadlahu haitsu qadat hikmatuh. Nah, ini penting ini. Dia mengetahui siapa yang berhak menerima keutamaan dan penghormatan. Ya, Allah lebih tahu. Si fulan diberikan kehormatan, kemuliaan di tengah orang banyak, dicintai oleh orang banyak karena memang dia pantas. Karena memang dia cocok. Si fulan tidak terlalu biasa saja, maka memang seperti itu cocoknya. Jadi ini pemberian Allah Subhanahu wa taala hingga dia meletakkan keutamaannya itu yang didasari oleh hikmahnya yang pasti. Pasti ya. Para nabi dan para rasul yang paling banyak pengikutnya siapa? Nabi Muhammad. Karena memang pantas. Memang pantas. Tidak sombong, kemudian santun, akhlak yang sangat mulia, pantas beliau memiliki yang seperti itu. Falamma qarrara 'azamata hadhihi al-buyut, dzakara qissata Maryam wa ibnaha, qissata Maryama wa ibniha Isa sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa tasalsala hadhihi al-buyut al-fadilah. وَكَيْفَ تَنَقَّلَتْ بِهِمَا الْأَحْوَالِ مِنْ اِبْتِدَيْ أَمْرِهِمَا إِلَىٰ آخِرِهِ. Artinya, ketika Allah menetapkan keagungan keluarga tersebut, Allah menyebutkan kisah Maryam dan putranya. Dan bagaimana turun-temurunnya keluarga yang mulia ini, dan bagaimana silih bergantinya keadaan keduanya dari awal hingga akhir. Nah, insya Allah kita akan bahas nanti pada kesempatan yang akan datang. Sampai di sini ya. Dari kata-kata dan bagaimana silih bergantinya keadaan keduanya dari awal hingga akhirnya. Ada yang mau nyoba menghafalkan keturunan para nabi? Dia kalau dibikin skema enak, malah mudah. Tinggal mengingat, oh siapa yang di atas Nabi Ibrahim, habis itu Nabi Ibrahimnya yang kita pelajari. Yang di atas Nabi Ibrahim, Hud, Saleh, Lut, kemudian, sudah. Hud, Saleh, Lut, Idris, ya, kemudian di atasnya Nuh. Di atasnya lagi, Adam. Selesai ini. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mempunyai istri dua. Istri pertama melahirkan siapa? Istri kedua melahirkan siapa? Selesai. Ya. Istri kedua melahirkan Ismail. Ismail melahirkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian istri pertama melahirkan Ishak. Ishak, Ya'qub. Ya'qub, Yusuf. Yusuf, Ilyasa. Kemudian Nabi Ishak mempunyai, Nabi Ya'qub mempunyai anak-anak 12 yang disebut dengan Asbat. Asbat ini ya, yang keluar nantinya Imran. Imran melahirkan Musa, kemudian Harun, kemudian Ilyas. Kemudian nanti dari Bunyamin, dari Asbat ini melahirkan Yunus. Kemudian dari Yahuza melahirkan Daud, Sulaiman. Sulaiman nanti baru dari keturunan Sulaiman nanti melahirkan Imran. Imran yang merupakan bapaknya Maryam. Dari bapaknya Maryam ini keluar Isa. Kemudian dari Imran juga Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Selesai. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti Ishak ya, di atasnya Ya'qub, Ishak itu mempunyai anak Ya'qub, kemudian Ayyub, kemudian ada dari Ayyub ini Ayyub Zulkifli, tambahan. Mudah insyaallah dihafalnya. Ya. Apalagi yang tadi, yang paling mudah dihafal. bahwa kadang perlu ada pembuka dulu. Dan subhanallah, saya di Surabaya ada kawan, ya, kawan ini menikah sekitar mungkin 15 tahun, belum punya anak. Akhirnya cerai. Sang suami menikah lagi dengan yang lain, dapat anak. Sang istri menikah lagi dengan yang lain, dapat anak. Allahu Akbar. Kan luar biasa. Ya, tapi tidak mesti harus cerai dulu. Ya. Ini para ikhwan. Jadi benar-benar anak itu pemberian Allah. Yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dzukura au yuzawwijuhum dzukran wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah memberikan karunia, itu pemberian Allah. Anak-anak perempuan. Nah, di sini disebutkan kenapa anak-anak perempuan dahulu disebutkan sebelum anak laki-laki? Anak kebanyakan memang anak-anak perempuan. Kemudian Allah memberikan anak laki-laki. Ada laki-laki dari awal sampai akhir laki-laki aja. 5. Kayak ulun. Ya. 1 keluar, 2 keluar, 3 keluar, laki-laki. Ampihan gin sudah. Ampih. Dipanas-panis urang, 10 tahun setelahnya keluar Muhammad Nur. Ya. Setelah keluar Muhammad Nur, sekali lagi mungkin yang kelima binian, keluar Ahmad Ansari. Semuanya laki-laki, 5-5-nya. Ada yang cuma perempuan seluruhnya. Nah, ada cerita menarik. Waktu itu kita di majlisnya, di rumahnya Syekh Abdul Razak. Ada seorang kawan kita, kemudian ditanya oleh Syekh. Bagaimana keluarga, berapa punya anak? Dan ini ada faedah menarik para ikhwah. Salah satu yang bisa membuka jalan tatkala mungkin lawan bicara kita orang baru atau kawan lama yang mungkin tidak ada obrolan, maka bicarakanlah tentang anak. Anak, jangan bicarakan bini, siapa bini kamu? Jangan. Anak, karena anak itu salah satu yang dicintai oleh seseorang. Maka orang akan mudah ngobrol. Ini faedah dari Syekh. Makanya Syekh bertanya, kenapa anak? Langsung dia girang. Dan memang benar, kita kalau ditanya gimana anak, maka kita mulai nyerocos yang asalnya apa namanya, diam, dingin. Tapi ketika ngobrol, kenapa anak? Jadi dia mudah untuk kita ajak ngobrol. Kemudian beliau bertanya, saya gak punya anak laki-laki Ustaz. Saya punya anak perempuan. 4-4-nya anak perempuan. Kemudian Syekh Abdul Razak melelek ke kawan saya karena Allah, itu Ustaz Firanda hafizahullah ta'ala. Hah, kata Syekh. Syekh Firanda, gimana? Kita ceritakan kisah kita? Ceritakan Syekh. Ceritakanlah kisah. Kisahnya persis. Beliau waktu itu sebagai murid, masih anak muda, duduklah Syekh bin Baz. Kemudian Syekh bertanya, Syekh bin Baz bertanya kepada Syekh Abdul Razak, berapa anakmu? Bagaimana anakmu laki-laki? Syekh mengatakan, saya tidak punya anak laki-laki, Syekh. Saya punya anak perempuan 4. Syekh bin Baz diam. Kemudian kata Syekh bin Baz, Abdul Razak, tazawwad thaniyah. Nikah yang kedua. Syekh Abdul Razak diam aja. Abdul Razak nikah yang kedua. Untuk 2 kalinya. Karena sudah merasa disuruh 2 kali. Maka beliau bertanya kepada Syekh. Syekh, ini perintah atau sekedar saran? Maka kata Syekh, kenapa? Kata Syekh Abdul Razak, kalau ini perintah, saya akan bawa kabar ke istri. Kemudian saya beritahukan bahwa Syekh bin Baz menyuruh saya untuk menikah. Karena biar dapat anak laki-laki. Kata Syekh bin Baz, jangan. Nanti istrimu mendoakan keburukan untuk saya. Jangan. Kita termasuk orang-orang yang takut, kata beliau. Nah, dikembalikan masalahnya kepada kawan ini tadi yang mempunyai anak perempuan 4 tadi. Langsung kawan ini nyambar yang punya anak perempuan. Syekh, tadi perintah atau hanya sekedar saran? Kata Syekh Abdul Razak, jangan. Nanti istri kamu marah sama saya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. cerita-cerita menarik ketika kita duduk bermajlis dengan para ulama rahimahumullahu taala. Ada lagi cerita, yaitu tentang seorang istri mengancam suaminya. Ini terjadi juga di majlis itu. Mengancam suaminya. Syekh Ustaz Firanda hafizahullah yang bertanya kepada Syekh, "Syekh, bagaimana menghadapi istri yang kalau ada suami ingin menikah lagi, sang istri mengatakan, 'Kalau kamu menikah lagi, saya bunuh diri.'" Berat pertanyaannya. Kata Syekh Abdul Razak, "Saya tidak bisa jawab. Tapi ada kawan saya yang bisa jawab. Coba kita telepon kawan saya itu. Beliau dulunya tentara, sekarang sudah jadi pendakwah. Diteleponlah di situ." Kemudian Syekh ngasih ke handphone ke Ustaz Firanda. "Nah, silahkan ngomong sana. Kan bisa bahasa Arab, ngomong. Begini, permasalahannya Syekh, begini. Ada seorang laki-laki ingin poligami, istrinya mengancam untuk bunuh diri." Maka Syekh tersebut menjawab, jawabannya mudah. Ingatkan dia kepada Allah, maksudnya istrinya, bahwa itu syariat Allah, bahwa itu berpahala, dan mungkin dibalik kesabarannya akan mendatangkan kebaikan dan semisalnya. Kata Syekh Ustaz Firanda, kalau seandainya tetap ingin bunuh diri juga, maka bagaimana? Maka kita katakan kepada sang istri, kalau kamu juga tetap ingin bunuh diri, maka saya sebagai suami akan melaksanakan kewajiban-kewajiban saya yang semestinya. Apa itu? Kalau kamu bunuh diri, meninggal, saya akan mandikan, kafani, sholati. Selesai urusan. Ya? Bujur kada? Bujur aja. Ya? Ini para ikhwah. Dan biasanya tidak akan jadi bunuh diri. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Ada juga cerita yang ketiga dalam pertemuan itu juga. Seorang, mungkin antum bisa juga lihat kisah Ustaz Firanda yang bercerita, ada di internet, di YouTube. Kisah 6 anak perempuan. Jadi ada suami istri. Ini cerita ini kisahnya keluar dari karena kita ingin membahas bahwa anak itu pemberian Allah. Jadi subhanallah, majlisnya tidak ada ghibah, tidak ada, benar-benar majlis ilmu. Meskipun bukan di majlis masjid, tapi duduk-duduk santai. Jadi contoh kata Syekh Abdul Razak bahwa anak itu pemberian Allah adalah cerita menarik. Itu saya punya kawan laki-laki, dia punya istri. 3 anak perempuannya, 3 semua anak perempuan. Maka sang suami marah, dia ingin anak laki-laki. Hamil lagi yang keempat. Ya, hamil lagi yang keempat. Ternyata perempuan lagi. Hamil lagi yang kelima, perempuan lagi. Terus marah suaminya. Hamil lagi yang keenam, perempuan lagi. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, marah sang suami mengancam, "Kalau kamu hamil yang ketujuh ini, maka kita pisah. Atau saya cari yang lain biar dapat laki-laki." Akhirnya si suami bermimpi. Sebelumnya saya ingin menyebutkan sebuah hadis Rasul bahwa anak perempuan kunna hijaban minan nar. Anak perempuan adalah hijab dari api neraka. Sang suami ini bermimpi. Ketika dia bermimpi, disebutkan dalam mimpinya tersebut, dia masuk neraka. Setelah dihitung-hitung, ditimbang, dia masuk neraka. Ternyata pas masuk, mau masuk neraka, ada anak perempuan pertamanya yang menghalanginya. Kada jadi. Dihitung-hitung lagi, masuk neraka. Pintu yang kedua, kita tahu neraka ada berapa? 7 pintu. Pintu yang kedua, anak perempuannya yang kedua. Pintu yang ketiga, anak perempuannya yang ketiga. Menghalanginya dari masuk api neraka. Selamat dia. Pintu keempat, pintu kelima, sampai pintu keenam. Kemudian dia berharap ada anak perempuan yang ketujuh. Ternyata dia ingat istrinya sedang hamil. Istrinya sedang hamil. Bangun dia. Dia bilang kepada istrinya, "Wahai istriku, ini anak harus perempuan." Hah? Karena enam dia sudah selamat masuk neraka, ya. Ini anak harus perempuan nih. Kalau tidak saya masuk neraka. Dalam mimpinya itu. Akhirnya melahirkan. Ketika diberitahu perempuan. Ketika diberitahu laki-laki, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa laki-laki? Padahal tadi mau anak laki-laki. Aturan dia senang. Nah, begitulah manusia. Ya, salah satu dari faedah memiliki anak perempuan yaitu mereka bisa menjadi tameng, hijab antara orang tua dengan api neraka. Bersyukurlah yang punya anak perempuan. Ya, wallahu alam. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.